Bismillahirrahmanirrahim. Wa qawluhu aw qasrin ala riwayatin. Baik. Jadi wal fardu ma qayyadtahu bi thiqatin. Au jam'in au qasrin ala riwayatin. Gitu. Baik, ini cetakannya mungkin. Anda dengar rekamannya Ibn Uthaymin rahimahullah. Beliau membacanya au qasrin ala riwayatin. Suara Ibn Uthaymin, audionya beliau. Belum baca au qasrin ala riwayatin. Nah. Yani ma qayyadtahu bi thiqah, ma qayyadtahu bi jam'in, atau ma qayyadtahu bi qasrin ala riwayah. Nah, yani ma qayyada bi thiqah, qayyada bi jam', qayyada bi riwayah, qasr ala riwayah. Baik. Apa yang dimaksud al-qasr ala riwayah? Nah, man yaqra? Qra. Qala syarih rahimahullah. Qawluhu aw qasrin ala riwayati. القصر على الرواية هي أن يقال مثلا لم يروي هذا الحديث بهذا المعنى إلا فلان، يعني أن هذا الحديث بهذا المعنى لم يرويه إلا شخص واحد عن فلان، فتجد أن القصر في الرواية فقط، وإلا فالحديث من طرق أخرى مشهور وطرقه كثيرة. نعم. Atau yang Anda batasi dengan qasr ala riwayah. Naam, dengan qasr qasr ala riwayah. Dengan qasr ala riwayah, yakni ada riwayah muayyana. Yang Anda batasi dengan hanya atas riwayat tertentu, riwayat ay muayyanah, kata Syekhun al-Bukhari dalam At-Ta'liqat al-Radiyah ala al-Ma'lumat al-Baquniyah, ay muayyanatin ala riwayatin ay muayyanatin. Nah, contohnya di sini sebutkan oleh Syekh al-Qasr ala riwayatihi an yuqala mathalan, ya, membatasi hanya dengan atas riwayat tertentu, yaitu dengan mengatakan misalkan lam yarwi hadzal haditsa bihadzal ma'na illa fulanun. Itu ada pembatasan hanya pada riwayat itu saja. Tidaklah meriwayatkan hadits ini dengan makna ini kecuali fulan, yakni anna hadzal haditsa bihadzal ma'na lam yarwihi illa syakhsun wahidun an fulan. Yakni sesungguhnya hadits ini dengan makna ini tidaklah meriwayatkannya dari fulan kecuali syakhsun wahid, kecuali satu orang. Jadi ini nisbi, seperti halnya yang sebelumnya, pembatasan. Jadi sesuatu yang sifatnya pembatasan riwayat yang sifatnya relatif, nisbi relatif ini, yakni terkait pada riwayat itu, bahwa dari riwayat dari fulan itu hanya satu orang yang meriwayatkan. Gitu. Fatajidu annal qasra fi riwayati faqat. Jadi Anda mendapati bahwa pembatasan, ya, hanya riwayat itu hanya pada riwayat saja, bahwa riwayat fulan yang meriwayatkan dari dia hanya satu orang. Yang riwayatnya siapa? Riwayat syekh itu, syekh fulan itu, hanya satu orang meriwayatkan dari dia. Tetapi hadis ini sendiri sebenarnya selain fulan, ya, banyak yang meriwayatkan. Wa illa fal haditsu min turuqin ukhra masyhur. Jika tidak demikian, yakni keluar dari pembatasan riwayat tadi, maka sebenarnya hadis ini dari jalan-jalan riwayat yang lain selain riwayat syekh tadi sebenarnya masyhur. Masyhur itu berapa minimalnya? Kalau fard gharib kan satu, aziz dua, ya, masyhur tiga ke atas. Ya, ala sahih. Naam. Jadi wa turquhu katsiratun, jalannya riwayatnya banyak. Tetapi binisbati li riwayat fulan, syekh fulan tersebut, riwayah muayyana, riwayat tertentu, yaitu riwayatnya fulan, maka hanya satu yang meriwayatkan dari dia. Ini maksudnya pembatasan ya atas riwayat tertentu dari syekh tertentu. Nah, jadi sifatnya relatif, yakni nisbi, kaitannya dengan riwayat dari syekh itu. Adapun seluruh riwayat, jalan-jalan riwayat hadis itu banyak sebenarnya, selain fulan tadi. Nah, kemudian Syekh menjelaskan wa innama tara wa innama qassama al-muallif al-farda ila hadha at-taqsim liyubayyana anna al-farda qad yakunu fardan nisbiyan wa qad yakunu fardan mutlaqan. فإذا كان هذا الحديث لم يروى إلا من طريق واحد بالنسبة إلى بالنسبة لأهل الشام أو أي بلد فهو فرض نسبي. وكذلك بالنسبة للشيخ، فلو قال تفرد به فلان عن هذا الشيخ فإنه يسمى فردا نسبيا، والفرد النسبي غرابته نسبية. غرابته نسبية. والفرد المطلق غرابته مطلقة. والفرد النسبي أقرب إلى الصحة، لأنه قد يكون فردا بالنسبة لهؤلاء، ولكنه بالنسبة إلى غيرهم مشهور أو عزيز، أي مروي بعدة طرق. طيب، Syekh menjelaskan bahwa sesungguhnya al-muallif al-Baiquni beliau mentaksim, yakni mengklasifikasi fard ya, dengan taksim ini untuk menjelaskan, karena beliau mengatakan apa wal fardu ma qayyadtahu bi thiqatin aw jamin aw qasrin aw. Jadi ditaksim au gitu. Liyubayyana, untuk menjelaskan an al-farda qad yakunu fardan nisbiyan wa qad yakunu fardan mutlaqan. Sesungguhnya fard boleh jadi fard itu fard dan nisbiyan, yakni riwayatan itu dengan sifat ya, bersifat relatif ya, fardnya ya bersifat relatif. Relatif itu artinya tidak mutlak, maksudnya hanya terkait dengan sesuatu tertentu. Nah, qad yakunu fardan mutlaqan, boleh jadi fardnya kesendiriannya mutlak, itu mutlak dari seluruh sisi kalau ini. Nah, yaitu apa yang sudah kita lewati, fardan mutlaqan yang dimaksud apa? Dari seluruh sisi, yakni karena memang dari aslus sanad, maksudnya dari aslus sanad, itu maksudnya dari aslus sanad memang fard. Jadi yang menjadi patokan adalah aslus sanad. Nah, aslus sanad. Kita sudah lewat ini di halaman 54. Al-fardu al-mutlaq. Di ucapan al-muallif, wa qul gharibun ma rawa rawin faqat. Dalam 54 naskah kita sama ini. Ya, waqul gharibun marwa rawin faqat. Katakan bahwa gharib, jadi sambil merujuk ya, karena ini gharib ini fard ini terbagi dua, mutlak dan nisbi, dan ini harus difahami dengan baik perbedaan antara keduanya, klasifikasi ini. Jadi kita kembali dulu ke sana. Untuk merujuk fard mutlak. Waqul gharibun marwa rawin faqat. Katakan hadis gharib itu fard adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu rawi saja. Maksudnya satu rawi ya, di sumber riwayat hadis itu aslus sanad, yang merupakan sumber sanad, yaitu pada tabaqat tabi'in, sesuai penjelasan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Nusatun Nadhar. Nukhbatul Fikr dengan syarahnya Nuzhatun Nadhar, dan sepertinya sudah ana jelaskan ketika kita mempelajari ini. Dan di sini dicontohkan, ya, di sini nih di syarah Ukul Gharibun Marwa Rawin Fakat yang hadith Fardul Mutlak ini dicontohkan dengan hadith Innamal A'malu Binniyat, hadith Abu Hurairah di sini sebutkan. Nah, ya. Ini sanadnya kalau mau lihat, karena di sini juga diangkat ini hadis ini di contoh yang pertama makuy dari Thiqah, justru hadis ini yang diangkat oleh Ibnu Utsaimin. Mulai dari sahabat siapa sahabat hadis ini? Innamal A'malu Binniyat. Hah? Umar ya. Nah, Umar satu-satunya sahabat yang meriwayatkan hadis ini dari Nabi SAW, Umar, tidak ada sahabat lain. Nah. Ya. Jadi di sini sudah terjadi farq yang ghoroba di tabaqah sahabat. Tapi asal sanad yang setelahnya yaitu tabi'in yang meriwayatkan dari Umar siapa? Al-Qamah bin Waqqas. Tidak ada yang meriwayatkan dari Umar kecuali Al-Qamah bin Waqqas. Satu-satunya tabi'in yang meriwayatkan dari Umar Al-Qamah bin Waqqas. Ini asal sanad, ini sumber sanadnya Al-Qamah bin Waqqas, berarti ini mutlak. Karena tidak ada pada tabaqah tabi'in yang meriwayatkan dari sahabat Umar selain Al-Qamah. Sekiranya ada orang lain dari kalangan tabi'in selain Al-Qamah yang meriwayatkan hadis ini dari Umar, maka ini bukan fardun mutlak. Nah, jadi memang dari asal dari sumber sanad dari tabaqah tabi'in satu. Kemudian yang meriwayatkan dari Al-Qamah bin Waqqas, ya, yaitu Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Nah, Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Dan yang meriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi adalah Yahya bin Sa'id. Nah, meskipun setelah itu, ya, setelah Yahya bin Sa'id, tabaqah di bawahnya, ya, banyak yang meriwayatkan. Tidak masalah. Nah, tapi yang menjadi patokan aslus sanad. Perhatikan ya, kalau fardun mutlak berarti aslus sanad yaitu pada tabaqah tabi'in yang meriwayatkan dari sahabat, itu sumber sanad, pokok sanad di situ hanya satu. Tidak ada yang rawi yang kedua. Meskipun di bawahnya itu, ya, di bawahnya itu boleh jadi banyak. Ini fardhu mutlak. Dan contoh al-fardhu mutlak, ya, contohnya adalah hadis ini. Innamal a'malu binniyat, dan di sini Ibnu Utsaimin juga, ya, na'am, menyebutkan di sini. Baik. Nah, kemudian berarti, ya, jika ini sudah difahami, berarti seakan yang disebutkan Ibnu Utsaimin pada contoh maqyida bi thiqah an-na'ul awal nih, maqyida bi thiqah dicontohkan dengan hadis ini innamal a'malu binniyat wa innamal kullu min nawa, seakan-akan Ibnu Utsaimin wallahu alam seakan-akan beliau ingin menunjukkan bahwa ini adalah fadl mutlak. Yang lainnya fadl nisbi wallahu alam. Seakan-akan begitu. Nah, dan di sini juga penjelasan beliau mengatakan taksim ini, ya, disebutkan oleh al-mu'allif untuk menunjukkan ada yang nisbi, ada yang fadl mutlak. Nah, kemudian fa'idha kana hadzal haditsu lam yurwa illa min tariqin wahidin, apabila hadis ini diriwayatkan kecuali dari satu jalan periwayatan, bin nisbati li ahli Syam, kaitannya dengan penduduk Syam, ya, au ayyi baladin atau negeri apa saja yang lainnya, ahli Syam, ahlul Hijaz dan seterusnya, ahlul Makkah dan seterusnya tadi ya, sebelumnya tadi kita pelajari. Nah, yakni satu-satunya yang meriwayatkan dari penduduk Syam hanya orang itu. Dari satu-satunya meriwayatkan dari Hijaziyun hanya orang itu, seperti yang lewat. Nah, fahuwa fardun nisbi, maka itu adalah fard nisbi, kesendirian yang sifatnya relatif, bukan mutlak. Relatif, yakni hanya terkait dengan penduduk Syam. Nah, tetapi di luar penduduk Syam banyak yang meriwayatkan dari penduduk Hijaz, kan begitu ya. Tapi kaitannya dengan penduduk Syam, dari penduduk Syam, dari sekian banyak, misalkan 1000 orang ya, hanya satu dari penduduk Syam yang meriwayatkan. Kaitannya dengan penduduk Syam relatif, nisbi. Tapi di luar penduduk Syam, hadits itu banyak yang meriwayatkan. Gitu, bukan far. Faham ya? Itu maksudnya. Wakatan liga bin nisbati li syekh, begitu pula kaitannya dengan syekh, ya juga relatif, kaitannya dengan syekh tertentu itu. Fala qala, tafarrada bihi fulanun an hadha syekhi, bersendiri dengan hadis ini fulan dari syekh ini. Nah, itu kan kaitannya dengan riwayat dari syekh tersebut. Ini contoh qas ala riwayat, riwayat muayyana. Ya, kaitannya dengan riwayat tertentu dari syekh tertentu itu. Ya. Bahwa yang meriwayatkan dari syekh itu hanya fulan. Ya. Artinya tidak ada selain fulan yang meriwayatkan dari syekh itu. Tapi kan bukan hanya syekh itu yang meriwayatkan hadis. Bukan hanya syekh itu yang meriwayatkan hadis, tapi kaitannya dengan riwayat dari syekh ya hanya fulan. Ah gitu. Fa innahu yusamma fardan nisbiyan, relatif, terkait dengan riwayat syekh tersebut. Wal fardun nisbi gharabatu nisbiyatun. Fardun nisbi gharabahnya, ya. Gharabahnya sendiriannya nisbiyah, relatif sifatnya. Naam. Wa terkait dengan arah tertentu tadi jelaskan. Wal fardul mutlaqu gharabatu mutlaqatun. Fard al-mutlaq gharabahnya sendiriannya mutlaqah. Karena apa? Memang dari aslus sanad, dari pokok sanad sudah gharib, sudah fard. Nah, jadi gambarannya begini, ya. Jika di aslus sanad bukan gharib, bukan fard. Misalkan pada tawa kotabi'in yang meriwayatkan dari sahabat fulan, jumlahnya dua misalkan, atau tiga, kan berarti bukan gharib ya. Ada dua tabi'in yang meriwayatkan dari sahabat fulan, atau ada tiga tabi'in, dua berarti kan aziz, tiga berarti masyhur. Nah, tapi kemudian setelah aslus sanad ini, ya, setelahnya kan sanad masih panjang ke sana. Di salah satu tabaqah di situ, binisbati di syekh, ada syekh di situ. Ada salah satu syekh di tabaqah di bawahnya. Ternyata yang meriwayatkan dari dia hanya satu orang. Hah, tidak ada yang lain. Maka di sini terjadi gharabah terkait syekh itu, tapi apa ini? Nisbi. Tidak mutlak, karena aslu sanadnya sendiri tidak gharib. Paham ya? Atau butuh ini? Tergambar enggak, Anda? Hah? Paham ya? Iya. Jadi dari aslus sanad di tabaqah tabi'in tadi, misalnya dua berarti aziz, atau tiga berarti masyhur. Bukan fard mutlak. Ya. Kemudian masing-masing dari dua syekh itu misalkan masing-masing meriwayatkan darinya, ada yang dua, ada yang tiga, dan seterusnya. Terus ini kan sanad terus. Nah, kemudian ternyata di tengah sanad ditemukan ada seorang syekh, muridnya meriwayatkan dari dia hanya satu. Lam yarwi an dalika syekh illa fulan. Berarti ini qasrin ala riwayat. Yani khusus riwayatnya syekh itu. Ini berarti gharib nisbi. Binisbati li syekh. Jelas ya? Nah. Wal fardun nisbiyu akrabu ila sihah. Al fardun nisbi lebih dekat kepada kesahihan hadis. Li'annahu qad yakunu fardan bin nisbati liha'ula. Karena sungguhnya boleh jadi fard, ya, kaitannya dengan mereka-mereka itu, dengan kaitannya dengan Ahlus Syam misalkan. Tapi sebenarnya selain Ahlus Syam ada Ahlul Hijaz, banyak mereka. Nah, ya, atau fard bin nisbati lidhalika syekh. Tapi sebenarnya selain dari syekh itu banyak. Nah, gitu. Jadi walakinnahu bin nisbati ila ghairihim masyhur. Tapi kaitannya dengan selain mereka masyhur, ketiga ke atas, au azizun atau aziz ay marwiyun bi'iddati turuq. Nah, masih jika dua. Nah, ya, intinya diriwayatkan dari banyak jalan. Nah, sudah bisa dipahami. Tersisa, apakah memang maksud Syekh di sini bahwa dua ini makuyida bi jam'in makuyida au qasrin ala riwayah muayyana, ini yang nisbi sedangkan kuyida bi thiqatin ini fadul mutlak, ini muskilah yang butuh dibahas berdasarkan contoh yang beliau sebutkan. Contoh ini innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin nawa, ini jelas contoh untuk fadul mutlak. Dan beliau sendiri sudah menyebutkan di syarah wa kullu gharibun marwa rawin faqad, ya. Dan di sini dijelaskan kan, lakinnahu gharibun fi tabaqati as-sahaba wat tabi'in. Nah. Ya. Dan ini oleh ahli oleh ulama yang lain, ya, menyebutkan, ya, termasuk Syekhun Abdul Bukhari dalam Ta'liqatul Radiyah pada taksim al-gharibul mutlak, fardul mutlak, al-gharibul nisbi, untuk contoh al-fardul mutlak, contoh ini yang disebutkan hadith ini. Karena tadi itu dari Umar, dan ini luar biasa hadith ini. Sahabat pun fard di situ, hanya Umar yang meriwayatkan. Tapi asal sanadnya kan setelahnya. Dari Umar hanya satu yang meriwayatkan. Siapa tadi? Al-Qumah bin Waqqas. Tidak ada tabi'in lain yang meriwayatkan dari Umar. Berarti di pokok sanad gharib. Ini fardun mutlak. Meskipun terus, ya, setelah Al-Qumah bin Waqqas setelahnya ke bawah, ya, di tabaqah, ya, di bawahnya sana boleh jadi banyak akhirnya. Tapi di pokok sanadnya hanya satu. Ini fardun mutlak. Jadi wallahu a'lam dari segi contoh, apa memang maksud beliau menganggap ini adalah fadl mutlak yang makuyida bi thiqah sesuai dengan contohnya atau bagaimana, wallahu a'lam. Karena Syekhun Al-Bukhari dalam At-Ta'liqatul Radiyah beliau menjelaskan pada syarah bait ini wal fadl maqayyadahu bi thiqah, beliau menjelaskan qaulun nadhim ma qayyadtahu isyaratun ilal qismi tsani min aqsamil fardi wa huwal fardun nisbi. Ini kata Syekh Abdul Bukhari dalam At-Taliqatul Radiyah. Ucapan An-Nadhim Al-Baiquni ma qayyadtahu, hadis yang anda batasi, isyaratun, ini isyarat, ilal qismi tsani, kepada jenis fard yang kedua, min aqsamil fard, dari macam-macam fard, wa huwa al-fardun nisbiyu, yaitu al-fardun nisbi ay ila jihatin khasah, yaitu fardnya adalah terkait dengan arah khusus. Ka'an yuqayyada bi rawin thiqatin, seperti, nah ini yang jenis yang pertama di sini, bi thiqatin, ini nisbi, ditakyid, dibatasi dengan rawi thiqah, fayuqalu, maka dikatakan lam yarwihi min thiqati illa fulanun, tidak ada yang meriwayatkan dari seluruh rawi-rawi yang thiqah kecuali fulan saja. Fulan thiqah. Mana thiqah yang lain? Tidak ada. Fulan saja yang meriwayatkannya. Satu-satunya thiqah yang meriwayatkan hanya fulan. Ya, dan semisal dengan ini. Au qayyadtahu bi riwayati jam'in, atau anda batasi dengan riwayat jam' tertentu. Ya, dan seterusnya sudah sama dengan penjelasan Syekh. Nah, artinya apa? Jelas dari Syekh Abdul Bukhari, beliau yang boleh pahami penjelasan beliau bahwa ini khusus bait syair ini khusus untuk fardun nisbi, karena ada bahasa ma qayyadtahu, apa yang anda batasi, bukan mutlak. Yang namanya mutlak tidak dibatasi. Imma sebenarnya Ibn Ufayn maksudnya juga itu, tiga-tiganya semuanya nisbi. Hanya saja contoh ini yang muskilah. Karena contoh yang ditampilkan innamal a'malu binniyat, ini contoh gharibun mutlak, karena di asrus sanad Al-Qumah bin Waqqas satu-satunya meriwayatkan dari Umar. Wallahu a'lam. Fa'ala kulli hal, yang jelas antum faham bedanya fardun mutlak dan fardun nisbi. Dan yang kita pegang wallahu a'lam bahwa yang dimaksud al-baikuni di sini maqayyadtahu, artinya apa? Fardun nisbi, jelas seperti kata Abdul Bukhari. Dari mana kita memastikan bahwa fardun nisbi yang beliau maksud? Karena ada bahasa takyid yang namanya muqayyad, tidak mutlak. Jelas? Nah. Adapun contoh, ya. Selain contoh ini seharusnya untuk mengakui lebih tua. Kalau untuk fardun nisfi. Nah. Ini contoh tepatnya untuk fardun mutlak. Wallahu a'lam. Ah. Lanjut. Masih kuat? Cukup. Hah? Cukup ya. Yang penting paham tadi ya. Artinya kita mau pindah pembahasan, berarti cukup. Yang penting tadi benar-benar difahami. Biar itu saja dulu. Nah, ya nanti majelis berikutnya masuk ke pembahasan baru. Kita akan masuk ke hadith mu'al. Nah, jenis yang baru. Barakallahu fikum. Fadlul subhanahu wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.